min ru'yati syai'in min badaniha wa zinatiha allati tatazayyanu biha wa yakunu istitaruha bil libasi wa bil buyut. Kata beliau, hijabnya seorang perempuan secara syariat, atau saya bahas dulu, hijab secara bahasa itu adalah masdar yang bermakna as-sitr, menutup, atau al-mana, atau menahan. Itu hijab secara bahasa. Dan hijab secara syariah, definisi yang saya sebutkan itu tadi, yaitu seorang perempuan menutup seluruh badannya dan menutup seluruh perhiasannya. Ya. Sehingga orang-orang asing yang bukan mahramnya tertahan untuk melihat sesuatu bagian dari badannya maupun dari perhiasan yang dia pakai berhias dengannya. Itu definisi hijab. Ya, definisi hijab seorang muslimah secara syariat. Jadi dia menutup seluruh badan dan seluruh perhiasannya. Sehingga laki-laki asing, orang-orang yang bukan mahramnya, itu tidak bisa melihat sedikit pun dari badannya dan dari perhiasannya yang dia pakai berhias dengannya. Kemudian beliau katakan, dan cara menutupnya, ya, cara berhijabnya, yaitu dengan berpakaian atau dengan rumah. Dua cara. Dengan memakai pakaian, ya ini kalau di luar, rumah, ya, dan dengan rumah, sebab rumahnya itu adalah tempat menetapnya. Ya. Dan rumahnya itu hijab bagi mereka. Hijab bagi para perempuan yang akan diterangkan insyaallah ta'ala secara rinci tentang hal tersebut. Ya. Adapun menutup badan, itu akan diterangkan tadi dalam masalah yang kedua. Ya, bagaimana cara berhijab akan diterangkan bahwa yang diinginkan dengan menutup badan, ya, menutup badan semuanya, termasuk muka dan telapak tangan. Termasuk muka dan telapak tangan. Adapun menutup perhiasan yang dipakai perhias oleh perempuan, ya, yang diinginkan di sini perhiasan adalah sesuatu yang dipakai berhias oleh perempuan di luar penciptaannya, di luar asal penciptaannya. Misalnya dia pakai kalung atau pakai gelang, ya, pakai anting-anting atau pakai make up dan seterusnya. Ya, dari hiasan yang dipakai oleh perempuan yang di luar dari asal penciptanya, maka itu tidak boleh dinampakkan. Tidak boleh dinampakkan. Nah, ini yang diinginkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka. Menampakkan perhiasan mereka. Ya, tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha. Kecuali apa yang biasa nampak darinya. Ya, kecuali apa yang biasa nampak darinya. Ya. Katakan di sini, illa ma dhahara minha. Perhatikan ya. Ini termasuk keindahan di dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi katakan di sini, dan janganlah para perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya. Ya. Tidak dikatakan kecuali apa yang mereka nampakkan. Ya. Kalau apa yang mereka nampakkan, berarti sengaja perempuan itu menampakkan. Ya kan? Kalau dikatakan, jangan dia menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak, berarti apa yang nampak ini, yang nampak darurat dan tidak bisa disembunyikan. Misalnya kalau perempuan memakai jilbab, ya, memakai kain. Ya. Dia mempunyai kerudung yang menutupnya, dan mempunyai cadar misalnya, menutup mukanya, dan mempunyai aba'ah yang menutup seluruh tubuhnya. Ya. Semua ini dari perkara di luar. Dan ini tambahan dari asal penciptaan. Cuman dia boleh dinampakkan. Ya, sebab darurat. Yang mau disembunyikan di mana? Iya kan? Pakaian di luarnya, yang dipakai paling luar, itu mau disembunyikan di mana? Maka ini yang biasa nampak. Itu maksudnya. Ya, maka janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak. Illa ma dhahara minha. Kecuali apa yang nampak darinya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh sengaja menampakkan zinahnya. Atau dia memakai perhiasan atau memakai baju yang indah dan cantik, kemudian memikat, ya, kemudian ditampakkan begitu di depan laki-laki. Ini semua dari perkara-perkara menampakkan zina. Tetapi kalau menampakkan perhiasan yang biasa nampak dan tidak bertentangan dengan syariah, maka itu adalah perkara yang boleh sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Ya. Maka itu dalil-dalil ya tentang bagaimana hijabnya perempuan itu. Ya. Kemudian masalah yang kedua yang perlu dijelaskan di sini, ya bagaimana cara perempuan itu berhijab? Bagaimana cara perempuan itu berhijab? Cara perempuan berhijab menurut istiqra, dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan disebutkan juga di sini oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya, kata beliau, cara berhijab itu dengan dua perkara. Yang pertama adalah berhijab dengan dia tinggal di rumahnya, sebab rumah itu adalah hijab bagi perempuan, menghalangi mereka dari pandangan laki-laki asing, orang-orang yang bukan mahramnya memandang kepada mereka. Jadi ketika berada dalam rumahnya, berada dalam kamarnya, dia tertutup ya dengan hijab ya, dan tidak ikhtilaf dengan mereka, tidak bercampur baur ya dengan mereka, dan itu hijab bagi mereka ya. Ini hijab yang pertama. Kemudian hijab yang kedua adalah hijab dengan pakaian. Hijab dengan pakaian. Dan hijab dengan pakaian itu yaitu dengan jilbab atau dengan khimar, atau kadang-kadang dikatakan aba'ah dan musaffa. Ya. Ini yang diinginkan dengan hijab dengan pakaian. Ya. Dan akan diterangkan apa makna dari jilbab dan apa makna dari khimar. Ya. Adapun jika definisi hijab bagi perempuan dengan pakaian, definisinya disebut di sini oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, satrul mar'ah jami'a badaniha wa minhu alwajh wal kaffan wal qadaman wa satr zinataha al muktasabah ma yamna'u al ajanib anha ru'yat shay'in min dhalik, kata beliau, yaitu definisi hijab ya dengan pakaian adalah seorang perempuan menutup seluruh tubuhnya, termasuk di dalamnya wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Termasuk dalam perkara yang harus ia berhijab darinya. Dan menutup perhiasannya al-muktasabah. Ya, menutup perhiasan al-muktasabah. Perhiasan yang ada padanya dengan hasil usahanya. Ya. Maksudnya apa? Ini saya mungkin berikan definisi dulu. Zinal muktasabah. Sebab ini akan berulang. Zinal muktasabah. Al-muktasabah itu artinya sesuatu yang dia usahakan. Jadi perempuan asalnya, pada asal penciptaan, itu tidak ada apa-apa di atas tubuhnya. Begitu dia berikan perhiasan, ya, kalung atau gelang, atau anting-anting dan semisalnya, itu semuanya zinal muktasabah. Perhiasan yang dia usahakan. Ya. Maka dia tutup semua itu dan melarang, menahan orang-orang asing, orang-orang yang bukan mahramnya untuk memandang sedikit pun dari seluruh perkara itu tadi. Ini hijab ya, dengan pakaian. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa hijab dengan pakaian itu dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Yang pertama dengan al-khimar. Dengan al-khimar. Kemudian yang kedua dengan jilbab. Ya, dengan al-jilbab. Adapun khimar, saya terangkan ya, perhatikan ini kalimat-kalimat mufradat. Ya. Khimar itu dalam bahasa Arab adalah mufrad, jamak dari khumur. Jamak dari khumur. Iya. Dan maknanya secara bahasa itu berputar di atas menutup dan menghalangi. Ya. Menutup dan menghalangi. Dan khimar itu dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini, huwa ma tughatti bihi al-mar'atu ra'saha wa wajaha wa wajahaha wa unuqaha wa jaybaha. Khimar adalah apa-apa yang dipakai oleh perempuan untuk menutup kepalanya, wajahnya, lehernya, dan kantongnya. Jaibah, kantongnya berarti yang di bagian dadanya. Itu khimar. Ya. Jadi itu semua itu yang diinginkan dengan al-khimar. Jadi masih di dalamnya menutup wajah. Ya. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa khimar tidak masuk dalamnya menutup wajah. Tidak masuk di dalamnya menutup wajah. Dan ini adalah salah. Ya. Yang benarnya bahwa khimar itu juga masuk di dalamnya menutup wajah. Ya. Menutup wajah. Dan Syekh Bakar Abu Zaid di sini membawakan beberapa dalil menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Kata beliau, فَكُلِّ شَيْءٍ غَطَّيْتَهُ وَسَتَرْتَهُ فَقَدَ حَمَّرْتَ. Segala sesuatu yang kamu tutup dan kamu hijabi, maka artinya kamu telah membuatkan khimar kepadanya. Di antara dalilnya adalah hadis, ya, dalam kisah orang yang muhrim, perempuan yang muhrim, dikatakan wala tukhammiru ra'sahu, wala, apa kisah orang yang muhrim, wala tukhammiru ra'sahu wala wajahahu. Jangan dia mentakhmir, memasang khimar di kepalanya dan jangan pula di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa khimar, ya, itu termasuk menutup wajah. Sebab di sini jangan dia pasang khimar di kepalanya dan di wajahnya. Di kepala dan di wajahnya. Dan juga di dalam hadis yang masyhur, ya, disebutkan hadis khammiru aniyatakum. Ya, berikanlah khimar kepada apa namanya? Bejana-bejana kalian. Ya. Bejana-bejana kalian itu kalau diberikan khimar, itu artinya ditutup lubangnya. Ya, ditutup lubangnya dan wajahnya sehingga tidak nampak. Ya. Dan di antaranya juga perkataan An-Numairi, salah seorang penyair yang dijadikan patokan dalam sisi berbahasa, ya. Yukhammirna atrafal banani min at-tuqa wa yakhrutna janhal layli mu'tajirati. Dan para perempuan itu yukhammirna, memasang khimar di ujung-ujung banannya, di ujung-ujung jari jemarinya, karena ketakwaan dia melakukannya. Dan mereka keluar di malam hari dalam keadaan apa namanya, mu'tajirat, berkhimar, memasang khimar. Maka ini menunjukkan bahwa atraful banan, ujung-ujung jari, itu masuk dalam kategori al-khimar yang harus ia apa namanya, memakai atau menutup dengannya. Maka ini al-khimar. Jadi kalau ditakbir dalam bahasa Indonesia, itu adalah kerudung yang panjang menutupi dari kepalanya sampai ke dadanya. Dan juga tangannya tertutup dengannya. Tangannya tertutup dengannya. Ya, mungkin kalau takbir, jilbab yang besar, jilbab yang panjang. Ya. Jilbab yang besar dan panjang. Ya, tidak seperti jilbab yang banyak dipakai oleh sebagian orang saat ini. Ya. Jilbab pendek yang kadang hanya menutupi kepala saja, hanya menutupi rambutnya saja. Ya, walaupun ada sebagian orang yang mengatakan itu jilbab helm, ya, atau yang semisal dengan itu, tapi kalau dari sisi perhitungan mending, ya, mereka lebih mending daripada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Tentunya lebih mending. Tapi kalau dari sisi syar'i itu belum cukup. Dari sisi syariat itu belum cukup. Ya, kita akan terangkan ya semua dalil-dalilnya. Sekarang ini penjelasan dari sisi bahasa dulu. Kemudian di sini Syekh Bakar Abu Zaid membawakan juga pengertian-pengertian bahasa dari khimar itu. Saya kira tidak penting saat ini untuk diterangkan. Ya, sebab ini berkaitan dengan pembahasan bahasa. Kemudian setelah itu kata beliau, jadi cara pensifatan, cara memakai khimar ini bagaimana? Cara memakainya. Beliau terangkan. Ya, pertama, kata beliau, perempuan meletakkan khimarnya di atas kepalanya. Kemudian dia lilitkan di lehernya. Ya. Yang juga menutupi mukanya. Menutupi mukanya, lehernya. Wajahnya. Ya. Sampai situ beliau terangkan. Dan beliau katakan juga, hendaknya khimar ini jangan apa namanya, khimar yang tipis, ya, tapi dia adalah kain yang tebal yang tidak nampak di belakangnya, tidak nampak rambutnya, tidak nampak wajahnya, tidak nampak lehernya atau tidak nampak dadanya dan tidak nampak tempat-tempat kuratnya. Itu tidak boleh ditampakkan. Ya, sekira itu definisi tentang al-khimar. Ya, jadi sekali lagi al-khimar itu adalah apa-apa yang dipakai oleh seorang perempuan untuk menutup kepalanya, wajahnya, lehernya dan dadanya. Ya. Leher dan dadanya. Nah, kemudian definisi al-jilbab. Definisi jilbab. Kalau jilbab jamaknya al-jalabib, itu jamaknya dalam sisi bahasa Arab. Kalau dari sisi definisi kata Syekh Bakar Abu Zaid, definisinya adalah kisaun katifun tashtamilu bihi al-mar'ah min ra'siha ila qadamaiha satirun li jami'i badaniha wa ma 'alayhi min thiyab wa zina, adalah pakaian katif, ya, pakaian yang tebal yang perempuan apa memakai hal ini ke seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kakinya dan menutup seluruh badannya dan menutup apa-apa yang ada di dalamnya dari pakaian dan perhiasan, itu jilbab. Jadi jilbab di sini ini adalah pakaian luar, dia sudah pakai pakaian di dalam, ada pakaiannya di rumah, pakaian biasa yang dia pakai di rumah, ya, ada pakaiannya di rumah. Begitu dia pakai jilbab, maka jilbab itu adalah pakaian yang tebal yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari kepala sampai ke kedua kakinya dan menutupi seluruh badannya, dan termasuk juga yang dia tutupi pakaian yang ada di dalamnya dan perhiasan, kalau dia memakai perhiasan ditutupi semua, itu namanya jilbab, ya. Dan dikenal juga dengan al-aba'ah, dikenal dengan nama al-mula'ah, al-milhafa, al-rida, al-disar, al-kisa, itu semua sama maknanya, ya. Itu sama maknanya. Baik. Kemudian sifat pemakaiannya, cara memakainya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, diletakkan dari atas kepala, terus dihamparkan ke bawah, ya, di atas khimarnya dan menutupi seluruh badannya dan perhiasannya sampai menutupi kedua kakinya. Itu cara memakainya. Dan disyaratkan, kata beliau, harus tebal, ya, jangan tipis dan menampakkan apa yang ada di dalamnya. Dan hendaknya pakaiannya tersebut jangan pakaian yang melekat, dalam arti kainnya itu melekat, tidak melekat pada tubuhnya sehingga membentuk terus, ya. Kemudian hendaknya pakaiannya itu luas, ya, lebar dan tidak menampakkan potongan-potongan tubuhnya, potongan-potongan jasadnya. Iya. Dan hendaknya dipakai dari atas kepala dan tidak dipakai dari bahunya. Ya, tidak dipakai dari bahunya. Ini penamaan jilbab. Ya, dari sisi syar'i. Nah. Kemudian kata beliau, masalah yang ketiga yang perlu kita bahas juga adalah tentang masalah dalil-dalil tentang kewajiban hijab bagi perempuan. Nah, ini saya kira poin yang paling penting yang sangat banyak sekali perkara yang samar di dalam poin yang ketiga ini tentang masalah kewajiban hijab bagi seluruh kaum mukminin, perempuan kaum mukminin. Perlu diketahui bahwa berhijab itu, ya, ini adalah suatu pekerjaan yang telah terwarisi turun temurun dari zaman para sahabat, ya, terus menerus terjadi. Dan pada zaman mereka itu terjadi ijma, ya, semacam bentuk ijma amali, kesepakatan amali yang dilakukan oleh para wanita di zaman para sahabat. Mereka senantiasa berada di rumah dan tidak keluar kalau kecuali hanya keperluan yang darurat atau ada keperluan, dan tidak menampakkan dirinya di depan laki-laki kecuali dalam keadaan berhijab. Ya, tidak menampakkan mukanya dan tidak membuka bagian dari tubuhnya dan tidak pula tabarruj, ya. Dan kaum muslimin sepakat dengan hal tersebut, dan ini sejalan dengan maksud apa syar'i di dalam menjaga kemuliaan, kesucian, ya, rasa malu dan kehormatan bagi seorang perempuan. Ya, karena itu mereka dilarang untuk keluar dalam keadaan membuka wajah-wajah mereka dan membuka bagian dari badan maupun perhiasan mereka. Maka hal ini atau poin ini ya penting, dan Syekh Bakar Abu Zaid di sini mengatakan bahwa sini ini adalah dua ijma ya, di kalangan kaum muslimin. Dari awal mulanya Islam, dari zamannya para sahabat, para tabi'in. Dan ijma ini dihikayatkan oleh Ibn Abdul Bar, Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain-lainnya. Ya, terus amalan ini berjalan sampai di pertengahan abad ke-14 Hijriah. Iya. Abad ke-14 Hijriah ya, di pertengahan sampai di situ baru kelihatan mulai terjadi perubahan kemungkaran. Ada orang yang membuka mukanya, asalnya membuka muka, kemudian setelah itu banyak membuka jilbab ya, dan seterusnya di negeri-negeri kaum muslimin. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari mengatakan, lam tazal adatun nisa'i qadiman wa hadithan ayasturna wujuhahunna anil ajani. Ya, terus menerus adatnya para perempuan dari dulu sampai sekarang, mereka menutup wajah mereka dari pandangan orang-orang asing, laki-laki yang bukan mahramnya. Dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau di abad ke-7 atau abad ke-8. Ya, masih seperti ini. Ya. Dan beliau katakan dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan membahas tentang sejarah bagaimana awal munculnya tersebar kerusakan orang tidak memakai hijab, dan awal kali munculnya disebarkannya racun ya, tidak memakai hijab pada kaum mukminat, itu sejarah yang panjang dan butuh muhadarah atau butuh materi khusus untuk menjelaskannya. Tapi yang di sini yang perlu kita tegaskan adalah tentang dalil-dalil tentang wajibnya berhijab bagi perempuan. Nah, di sini disebutkan beberapa dalil oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Di antaranya disebutkan oleh beliau dalil dari Al-Qur'anul Karim. Beliau sebutkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari qiyas yang apa namanya? Setiap orang pasti menerimanya. Iya. Adapun ijma' telah dihikayatkan tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain-lainnya. Adapun dalil dari Al-Qur'an tentang kewajiban berhijab, dalil yang pertama adalah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka hadin minan nisa', in taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad." وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Wahai para perempuan Nabi atau para istri Nabi, sungguhnya kalian tidak sama dengan seorang pun dari para wanita kalau kalian bertakwa, dan janganlah kalian menundukkan, melemahkan suara kalian, melemahkan ucapan kalian, sehingga orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya menjadi tamak, berhasrat, dan berucaplah perkataan yang baik. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian tabarruj, dengan tabarruj gaya jahiliyah yang dulu. Dan tegakkanlah salat, dan keluarkanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah hanyalah hendak menghilangkan dari kalian ar-rijis, ya, ar-rijis, najis, noda pada kalian wahai ahlal bait, dan mensucikan kalian dengan pensucian, ya, mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ya. Dalam ayat ini khitab, pembicaraan ditujukan, teguran atau pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencakup kaum mukminat, mengikuti mereka. Ya. Dan dikhususkan di sini para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dikhitab wahai istri-istri Nabi, dikhususkan dengan istri Nabi karena istri-istri Nabi itu, karena kemuliaan mereka dan tingginya martabat mereka, ya. dan mereka itu adalah panutan bagi kaum muslimin, ya, dan sangat dekatnya kerabat mereka dengan Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sehingga dan kita pahami bahwa ayat ini umum karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ayat ini bermakna umum, sama dengan ayat, ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau berbuat kesyirikan wahai Nabi Muhammad, maka akan batal seluruh amalanmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, kalau begitu tegurannya hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada umatnya berbuat kesyirikan tidak masuk. Ya, umatnya juga masuk sebab Nabi adalah kudwa mereka. Nabi adalah kudwa mereka. Ya, sama dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka adalah ibu kaum mukminin. Ibu kaum mukminin, karena itu dikhususkan mereka yang dikhitab, ya. Dikhususkan mereka yang diserukan dalam ayat ini, dan ini mewakili semuanya. Mewakili semuanya dan seluruh perempuan kaum mukminat masuk juga di dalam. Nah, dalam ayat ini kewajiban untuk berhijab dan kewajiban menutup wajah bagi seluruh kaum mukminin. Ya, bagi seluruh perempuan kaum mukminin. Dan kewajibannya dari tiga sisi. Kalau kita perhatikan ayat, kewajibannya dari tiga sisi. Yang pertama, dalam ayat ini dikatakan di awal ayat, "Fala takhda'na bil qaul, fayatma alladhi fi qalbihi marad." Ya. Janganlah kalian merendah, melembutkan suara, melembekkannya di depan laki-laki, maka menjadi tamak, ya, menjadi sangat berhasrat orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, ya, yang punya penyakit di dalam hatinya. Dalam ayat ini Allah melarang ibu-ibu kaum mukminin, para istri Nabi, dan juga melarang, ya, kaum mukminat tentunya yang ikut bersama mereka untuk menundukkan suara, melemahkan suara mereka, melembutkan suara mereka. Ya, dan larangan ini disebutkan dalam ayat sebagai apa? Tameng untuk menjaga mereka dari ketamakan, ya, dari ketamakan orang-orang yang punya penyakit syahwat, zina di dalam dirinya, ya, dan bisa menggerakkan hal-hal yang tidak baik padanya. Maka karena itu dilarang untuk menundukkan suara dan melembutkan suara pada mereka. Ya. Maka sisi larangan menundukkan pandangan atau menundukkan suara di sini, ini berada di atas puncak dalalah, ya, menunjukkan, sangat menunjukkan tentang wajibnya berhijab bagi kaum mukminat. Ya. Kalau suara saja tidak boleh dikeraskan, alasannya karena apa? Bisa menyebabkan tamak orang-orang yang punya penyakit dalam dadanya. Tentunya ini berhijab lebih wajib lagi, ya kan? Berhijab tentunya lebih wajib lagi. Suara saja yang kalau tidak nampak orangnya, suaranya bisa membuat fitnah, apalagi kalau dia tidak berhijab, tentunya lebih membuat fitnah lagi. Karena itulah berhijab tentunya lebih masuk, ya, di dalamnya, dan demikian pula, ya, menutup muka juga demikian. Sebab kalau seseorang, ya, ketika diperintahkan tidak menundukkan atau tidak melemahkan suaranya, melembutkan suaranya, maka perempuan yang melakukan ini merupakan sebab-sebab untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya. Dan semuanya ini merupakan seruan, ya, dari perasaan malu dan kehormatan bagi perempuan. Dan ini makna-makna yang seperti ini terkandung di dalam makna hijab. Terkandung di dalam makna hijab. Ya, karena itu diterangkan dalam sisi yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat itu tadi, "Wa qarna fi buyutikunna." Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ayat ini memerintahkan kaum mukminat untuk tinggal di rumahnya. Dan ini menunjukkan tentang kewajiban kaum mukminat, ya, para perempuan untuk menutup tubuhnya di rumah, ya, menahan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tinggal di rumah dan berada di rumah, senang di rumahnya, ya. Karena rumah itu adalah tempat kehidupan bagi para wanita, ya. Dan ini insyaallah taala kita akan khususkan dalam kiat yang keempat pembicaranya tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di rumahnya. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dan Ibnu Hibban, dikatakan oleh pengarang di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Perempuan itu adalah aurat. Dan apabila dia keluar, dia akan dibuat indah oleh syaitan. Dan seorang perempuan paling dekat dari rahmat Rabbnya ketika perempuan itu berada di tengah rumahnya. Dia dekat dari rahmat Rabbnya kalau dia berada di tengah rumahnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau berkata bahwasanya seorang perempuan wajib untuk dijaga dan dipelihara dan tidak wajib apa mereka dijaga dengan bentuk penjagaan yang para laki-laki tidak dijaga seperti itu. Hanya perempuan yang dijaga khusus seperti itu. Karena itulah para perempuan dikhususkan untuk mereka berhijab. Dan dikhususkan para perempuan untuk meninggalkan, tidak menampakkan perhiasannya. Dan tidak boleh tabarruj. Ya. Tidak boleh tabarruj. Karena itu wajib bagi perempuan untuk berhijab dengan pakaian. Dan wajib juga berhijab dengan rumahnya. Ini tidak wajib bagi laki-laki. Ya. Bagi laki-laki tidak wajib. Ya. Tidak wajib bagi laki-laki tinggal di rumah berhijab dengan hijab yang disebutkan tadi. Ini diwajibkan bagi perempuan. Kenapa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena li'anna dhuhuran nisa sababul fitnah. Karena nampaknya perempuan tanpa hijab itu adalah sebab fitnah. Warrijalu qawwamuna 'alaihinna. Dan laki-laki adalah qawwamun 'alaihin. Mereka yang apa? Menjaga mereka. Dan ada lagi perkataan lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa dalam ayat yang kedua ini sisi pendalilannya bahwa perintah kepada kaum mukminat untuk tinggal di rumah ini adalah perintah untuk mereka untuk berhijab ya tinggal di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah di rumah kalian. Dan tinggallah di rumah kalian. Kemudian sisi yang ketiga dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berhijab dan kewajiban untuk menutup muka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dari dalam pertengahan ayat tadi, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj dan tabarrujnya jahiliyah al ula. Tabarruj akan dijelaskan nanti bagaimana bentuknya ya. Tabarruj itu akan ada kiat khusus, kita akan terangkan tentang salah satu kiat seorang mukminah meninggalkan tabarruj ya, kita akan terangkan di situ. Tapi di sini yang ingin kita tunjukkan tentang kewajiban berhijab dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk tidak tabarruj. Ya, seperti tabarrujnya perempuan. Itu tabarruj. Apa tabarrujnya orang-orang jahiliyah? Mereka sangat banyak keluar rumah, ya, banyak keluar dalam keadaan sudah apa namanya bermodel dengan model yang sangat cantik, kemudian memakai wangi-wangian, membuka wajahnya, membuka apa namanya kecantikan-kecantikannya, perhiasannya. Yang seluruh hal tersebut harusnya ditutup ya, tapi tak kalau mereka menampakkannya maka itu namanya tabarruj ya, itu namanya tabarruj. Maka di dalam ayat ini larangan keras, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya para perempuan jahiliyah yang dulu. Maka ini larangan dalam ayat ini ya, dalam surah Al-Ahzab yang saya bacakan tadi, tiga sisi pendalilan tentang wajibnya berhijab bagi seorang mukminah. Kemudian dalil yang kedua tentang apa kewajiban berhijab adalah ayatul hijab. Dan ini dikenal dengan nama ayatul hijab. Ya. Yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 53 sampai 55. Dikenal dengan ayat hijab sebab ayat ini yang asalnya turun kepada ibu kaum mukminin. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yadkhulu 'alaikal birr wal fajir law amarta ummahatil mu'minin bil hijab. Ya. Kata Umar, ya Rasulullah, masuk kepada engkau laki-laki baik dan laki-laki jelek andai kata kau perintahkan ibu-ibu kaum mukminin mereka berhijab. Ya. Ya, asalnya tadi haruskan hijab, kemudian Umar memberikan saran kepada Nabi hendaknya berhijab, maka turunlah ayat hijab ini. Turun ayat hijab Dan ini dari keutamaan Umar bin Khattab, beliau sering yang mengusulkan sesuatu dan turun ayat yang ternyata tepat seperti yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Dan itu sangat banyak sekali. Karena itu dari kemuliaan beliau disebutkan, andai kata ada dari umat ini yang apa namanya mulhamun, yang diberikan ilham, maka dia adalah Umar bin Khattab. Dia adalah Umar bin Khattab. Ya, ayat yang kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 53 sampai 55. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ay yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wa la musta'nisina lihadits inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'indallahi 'azima in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli shay'in 'alima لا جنات عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله يرحمن وهي رارا ينبر إيمان جعل لك اليان مسو كروم نبي صلى الله عليه وسلم كتوالي قلو دي إذن كان أنتو كريان كتوالي قلو دي إذن كان أنتو كريان كرنا ada undangan makan. Ya, dengan tidak melihat inahnya. Dan apabila kalian dipanggil, maka masuklah kalian. Dan apabila kalian telah makan, maka pergilah kalian. Dan jangan kalian lanjutkan pembicaraan. Ini asalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikah. Ya, saya lupa nikah dengan siapa. Para sahabat diundang masuk. Mereka terlalu lama di rumah. Ya, setelah selesai makan, lama di dalam. Maka turunlah ayat ini, juga ada teguran untuk mereka. Ya, dalam sebagian sababun nuzul. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, "Inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum." Sungguhnya itu mengganggu nabi sehingga nabi malu dari kalian. Ya. Wallahu la yastahi min al-haq. Dan Allah tidak pernah malu dalam kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan kalau kalian meminta kepada para istri nabi suatu mata, suatu keperluan, maka mintalah dari belakang hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Sungguhnya itu lebih suci bagi hati kalian, wahai para sahabat, dan lebih suci bagi hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah, dan tidak pantas kalian menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak boleh kalian menikahi istri-istri beliau setelah ia meninggal selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi. Sungguhnya hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar. Dan kalau kalian menampakkan sesuatu atau kalian menyembunyikannya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. La junaha 'alaihinna fi abaihim, dan tidak apa-apa bagi para perempuan itu, para istri-istri mereka, untuk menampakkannya, menampakkan apa perhiasan mereka atau tidak berhijab. Ya, pada ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan anak-anak saudara-saudara mereka dan anak-anak saudara perempuan mereka dan para perempuan mereka dan juga tidak apa-apa pada budak-budak mereka dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Iya. Ayat ini terkandung di dalamnya dalil tentang kewajiban berhijab atas setiap mukminah, dan kewajiban ini adalah selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan kewajiban ini di dalam ayat ini berlaku umum untuk seluruh kaum mukminin, untuk seluruh apa para perempuan kaum mukminin. Tidak berlaku untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dari konteks sababun nuzul yang saya sebutkan tadi, itu jelas sekali menunjukkan tentang kewajiban berhijab. Ya, dan di situ, idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta perhiasan kepadanya, maka mintalah dari belakang hijab. mintalah dari belakang hijab. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban berhijab itu wajib atas setiap mukminah selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya berhijab itu hanya wajib bagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka kita katakan itu salah. Bahkan ayat ini berlaku umum untuk seluruh kaum mukminat. Untuk istri-istri Nabi dan untuk seluruh kaum mukminat. Dan kita bantah orang yang mengatakan bahwasanya hijab itu hanya wajib untuk istri-istri kaum mukminat. Ya. Bantahannya disebutkan di sini oleh Syekh Bakar Abu Zaid dari 7 sisi. Sisi yang pertama, ya. Ayat ini ketika turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istrinya untuk berhijab. Dan demikian pula para sahabat memerintahkan seluruh istri mereka untuk berhijab, menutup wajah mereka, menutup badan mereka, menutup perhiasan mereka yang nampak, ya. Dan terus ini berlaku, berjalan terus pada kaum mukminin. Dan ini seakan-akan kesepakatan di kalangan kaum mukminin. Ya. Karena itulah Ibnu Jarir rahimahullahu taala menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluna fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta kepada mereka perhiasan, maka mintalah dari belakang hijab. Ibnu Jarir berkata, yaitu apabila kalian meminta kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada perempuan kaum mukminin. Ya. Yang perempuan itu bukan istri-istri kalian. Ya. Kalau kalian meminta kepada para istri Nabi dan pada istri kaum mukminin meminta perhiasan, maka mintalah di belakang hijab. Ya. Mintalah di belakang hijab. Artinya mintalah di belakang hijab, mintalah dan antara kalian, antara mereka ada hijab yang menghijabi. Ada hijab yang menghijabinya sehingga kalian tidak bisa melihat kepada mereka. Nah, di sini Ibnu Jarir memahami bahwa ayat ini ketika turun memang ayat diperuntukkan untuk Nabi dan juga untuk kaum mukminin. Maka salah kalau dikatakan bahwa hukumnya hanya berlaku untuk istrinya para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisih. Sebab para sahabat ketika turun ini ayat mereka pahami oh, untuk semuanya, karena itu dia perintahkan juga istrinya untuk berhijab. Iya. Ini sisi yang pertama, bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, orang yang mengatakan bahwa hijab itu khusus untuk istri Nabi saja. Ya. Bantahan yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna." Itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Nah, ini illahnya. Ini sebabnya, ini alasannya kenapa diwajibkan hijab. Ya. Kenapa diwajibkan fas'aluhunna min wara'i hijab? Kenapa diwajibkan mintalah dari mereka dari belakang hijab? Ya. Kenapa diwajibkan hal tersebut? Karena untuk menjaga keselamatan hati bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Keselamatan hati bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Maka kalau menjaga keselamatan hati, itu berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Dan di sini, sistem Al-Quran dalam menyampaikan sistem yang sangat indah. Ya, dikasih contoh dengan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Istri Nabi adalah perempuan yang paling mulia hatinya dan paling suci hatinya di antara para wanita, dan para sahabat yang paling baik hatinya di antara kaum muslimin. Dikasih contoh dengan mereka ini, para sahabat dan istri Nabi harus pakai hijab, meminta di belakang hijab, maka yang lainnya itu lebih-lebih lagi. Ya. Yang lainnya lebih-lebih lagi. Demikian. Ya. Karena itulah di sini sistem Al-Qur'an di dalam menancapkan tentang kewajiban hijab itu sistem yang sangat indah, penuh dengan keindahan bahasa. Ya, penuh dengan keindahan bahasa. Maka ini jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, ada kaidah dalam ilmu tafsir, dan ini juga kaidah dalam ilmu usul fikih, al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ya. Illa idza qama dalilun ala tafsir. Al-ibrah yang dijadikan patokan sandaran adalah umumnya lafaz. Kalau lafaznya umum, asalnya semuanya bisa pakai. Bukan sebabnya yang khusus. Ya. Jangan lihat oh sebabnya ini istrinya Nabi diperintahkan, oh maka turunlah ayat ini. Oh sebabnya istrinya Nabi.